Kata Ibnu Umar, beliau mengetahuinya dari Hafsah. Karena itu memang bukan waktu yang tidak tepat untuk berkunjung di situ. Bahkan Ibnu Umar adalah iparnya Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak berkunjung di waktu tersebut. Terlebih lagi murid yang tidak memiliki ikatan nasab kepada sang guru. Dan yang sudah ditekankan dalam banyak dalil, hendaknya si murid menjaga adab-adabnya bersama guru. Maka tentu tidaklah patut untuk mendatangi guru di waktu tersebut. Dan juga di waktu minal zahirah, ketika waktu istirahat siang. Sebagaimana telah disampaikan oleh Imam Nawawi, hendaknya murid mencari waktu yang gurunya itu sedang dalam keadaan bersemangat, bukan dalam waktu istirahat seperti waktu istirahat siang, waktunya qailulah. Karena beliau mungkin sang guru setelah capek beraktivitas dan sudah waktunya istirahat sebentar, waktu istirahat siang. Sehingga itu adalah waktu yang tidak tepat bagi si murid untuk menemui gurunya walaupun dalam langkah belajar. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya, karena biasanya di waktu tersebut adalah ya orang berganti pakaian, melepas pakaian kesehariannya untuk berganti pakaian tidur, atau bahkan setelah salat isya syekhnya yang dia punya istri mungkin ada hajat dengan istrinya, maka itulah waktu yang tidak tepat untuk meminta izin. Karena ketika orang yang di dalam rumah syekhnya saja, yang itu masih anak-anak, bukan mukallaf, atau budaknya, di tiga waktu tersebut, dia ketika masuk menemui orang tersebut perlu meminta izin, maka hendaknya orang yang ajnabi, si murid yang tidak memiliki ikatan nasab, bukan anaknya si syekh, hendaknya lebih menjaga dalam hal ini dan tidak berkunjung di waktu-waktu tersebut. Kecuali kalau memang ada hajat yang darurat, atau syekhnya sendiri yang mengizinkan, atau dia sendiri yang membuka majlis di antara waktu tersebut. Seperti sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', di antara para ulama hadis, saya agak lupa, Al-Fadl Ibnu Dukain atau yang lainnya, ada yang para ulama tersebut dia sibuk, harinya sudah sibuk, tidak ada waktu lagi kecuali setelah sholat isya. Dan para muridnya pun sepakat, ya udah kita bermajlis setelah sholat isya. Sehingga syekh muhadis tersebut memenuhi keinginan para penuntut ilmu hadis untuk bermajlis setelah sholat isya. Maka dalam keadaan yang syekhnya pun menyetujui hal ini, maka itu tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa, karena berdasarkan persetujuan syekhnya, disepakati oleh syekhnya. Sebagaimana pernah saya juga menghadiri ketika majlis Syekh Musa'id As-Sudani, ulama hadis dari Sudan, yang beliau pernah belajar oleh kepada Syekh Al-Albani dan Syekh Hamad Al-Ansari dan puluhan masyaikh hadis yang lainnya. Beliau pernah datang ke Indonesia kurang lebih 8 tahun yang lalu. Beliau membuka majlis Sahih Al-Bukhari. Yang itu sampai larut malam. Minimal itu sampai jam 10 malam. Karena saya majlis pagi tidak bisa hadir, hanya bisa ikut dari majlis sore dan majlis malam. Ketika malam ada keseringan beliau sampai jam 10 malam, atau kadang sampai jam 11 malam. Pernah ketika saya tidak hadir, yang itu di akhir-akhir majlis Sahih Bukhari, yang beliau ingin menghabiskan Sahih Bukhari tersebut, ada kalanya beliau dan para tulab bermajlis hingga jam 1 malam. Yang ini atas persetujuan beliau, atas keinginan syekhnya. Maka ini tidaklah mengapa, walaupun itu merupakan salah satu dari tiga waktu aurah. Apa itu tiga waktu aurah? Thalathu auratin lakum. Ini adalah tiga waktu yang aurat. Karena kebiasaannya bahwa pada waktu ini ghalaba 'alal khalal alwaqi' fiha yahummu hifzuhu wa yata'ayyan sitruhu. Karena ini adalah tiga waktu yang biasanya dalam keadaan orang tersebut kurang tertutup di hal tersebut, atau tidak dalam keadaan tidak menutup auratnya secara sempurna, atau itu waktunya dia ada hajat dengan istrinya, atau waktunya istirahat, sehingga itu waktu yang tidak tepat untuk berkunjung. Maka hendaknya si murid memelihara adabnya bersama syekhnya, dan tidaklah dan meminta izin kepada syekhnya di luar waktu-waktu tersebut, agar syekhnya pun berkonsentrasi dalam menyampaikan ilmu. وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه دونهم بالتحية. Dan hendaknya seorang murid memberi salam kepada hadirin secara umum apabila dia masuk, dan memberi salam syekhnya secara khusus, sebagaimana wasiat Ali bin Abi Thalib yang telah lalu. وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف. Dan hendaknya si murid juga apabila dia ingin pulang atau dia ingin bangkit, hendaknya memberi salam kepada syekhnya secara khusus dan memberi salam secara umum. Kama ja'a fil hadith, falaysatil ula bihaqqa minath thaniyah. Sebagaimana disebutkan dalam hadith, tidaklah salam yang pertama, yaitu salam yang ketika masuk majlis, lebih berhak dibanding salam yang kedua, yaitu salam ketika bangkit dari majlis. Wallahu a'lam. Al-Imam An-Nawawi di sini membawakan potongan hadis. Yang potongan hadis di sini saya tidak mengetahui apakah beliau mendapatkan dari lafaz yang lain atau selain Musnad Imam Ahmad, atau karena beliau adalah seorang hafiz. Al-Imam An-Nawawi adalah seorang hafiz yang beliau hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Ashabus Sunan dan kitab-kitab hadis lainnya dari hafalannya dengan sanadnya. Adapun saya hanya mencari hadis dengan alat bantu Maktabah Syamilah atau dengan kitab-kitab hadis yang sudah ada indeksnya, mudah untuk mencari hadis. Adapun hadis yang dalam lafaz Ahmad secara lengkapnya dari hadis Abu Hurairah, idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim. Apabila salah seorang kalian mendatangi majlis, hendaklah dia memberikan salam. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Apabila dia hendak bangkit dari majlis tersebut, hendaknya juga memberikan salam, mengucap salam ketika masuk majlis, dan juga ketika hendak bangkit pulang, dia juga hendaknya memberikan salam. Falaysal ula biahaqqa minal akhirah. Tidaklah salam yang pertama lebih berhak dari salam yang kedua. Maksudnya salam yang kedua pun sangat ditekankan, sangat disyariatkan sebagaimana salam yang pertama, yaitu sama-sama sunnah muakkadah. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan kata Syekh Syu'aib Al-Arnaut, sanadnya adalah sanad yang qawi, dengan sanad yang kuat. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita bangkit dari majlis, kita pun jangan seperti orang yang tidak punya adab. Ketika kita bangkit, kita juga mengucapkan salam yang menunjukkan izin untuk bangkit duluan. Ataupun ketika majelis memang sudah benar-benar selesai, tapi masih duduk-duduk ngobrol di situ misalnya, hendaknya ketika dia sudah ada hajat keluar, juga tetap mengucapkan salam. Begitulah adab yang hendaknya dilakukan oleh penuntut ilmu Al-Quran dan penuntut ilmu secara umum. Mungkin kita cukupkan pembahasan pada kali ini, karena pada pembahasan yang berikutnya itu sudah masuk fakroh baru dan pembahasan bab yang lain. Taib sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda sahabat Ismail Radio ingin bertanya dari materi yang telah disampaikan tadi di nomor 0218499 4343 dan 0218497005 untuk pesan singkat dan WhatsApp, dan juga bisa menelpon di nomor 0852627474. Tapi pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau siwak kita ganti dengan sikat gigi saat ini? Syukran dari hamba Allah di pasar Minggu, Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan pada hamba Allah yang telah menyimak pada kajian pagi ini. Bagaimana jika siwak tersebut diganti dengan sikat gigi? Sebagaimana akan disyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan pembahasan lengkapnya akan kita bahas nanti, ada khilaf antara para ulama apakah jika siwak tersebut diganti dengan alat lainnya yang itu juga bisa membersihkan mulut, apakah dia dapat menggapai fadilah-fadilah siwak? Khilaf para ulama. Sepakat para ulama bahwa apabila dengan siwak kayu pohon arok, dengan akar pohon arok, atau dengan alat yang biasa digunakan oleh Nabi SAW bersiwak di zaman beliau, maka itu dapat menggapai fadilah-fadilah sebagaimana dalam hadis-hadis tentang siwak. Adapun dengan selain itu, seperti misalnya di zaman di kitab-kitab ulama terdahulu disebutkan kain, seperti dengan kain, atau dengan kalau di zaman kita seperti dengan sikat gigi. Sebagian ulama ada yang membawa kepada umum. Inti istaka, yastaku, istanna, yastannu, yaitu membersihkan mulut secara umum, baik dengan siwak ataupun dengan kain ataupun dengan seperti zaman kita dengan sikat gigi, atau bahkan nanti dengan alat-alat yang baru. Maka ini sebagian ulama ada yang membawa selama hajat atau illat membersihkan mulut tercapai, maka tercapai pula fadilah-fadilah yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang siwak. Sebagian ulama membawakan berpendapat bahwa siwak tersebut khusus karena dengan lafaz masdar siwak min arak, dari kayu pohon arak, yang itu para ulama seperti mengatakan bahwa ada sisi ta'abbud dalam hal zat benda tersebut, sehingga apabila diganti dengan benda yang lainnya, keutamaannya tidaklah sama seperti keutamaan siwak pohon arak yang biasa digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau sebagian, saya kurang ingat juga apakah itu di Amerika atau di mana, intinya dari peneliti dari orang kafir yang mereka meneliti kayu pohon arok tersebut, bahwa di situ ada semacam bakteri baik, semacam bakteri baik yang itu bagus untuk gigi, yang itu bakteri baik atau zat kimia yang baik tersebut itu tidak terdapat dalam hal dalam alat-alat yang lainnya. Wallahu a'lam. Taib, demikian jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustaz untuk pertanyaan dari hamba Allah di Pasar Minggu. Untuk selanjutnya kita masih buka pertanyaan di nomor 0218494343 dan 0218497005. Untuk pesan singkat dan WhatsApp, dan juga bisa menelpon di nomor 0852627474. Taib, sahabat Ismail Radio, pada pagi hari ini kita cukupkan untuk kajian kita. Sebelum kita akhir, ada nasihat atau kesimpulan yang ingin disampaikan, Ustaz? Ya, pada pembahasan pasal kali ini, secara singkat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menekankan kepada penuntut ilmu Al-Quran, hendaknya ia menjaga adab kepada gurunya ketika hendak menemui gurunya dalam rangka menuntut ilmu Al-Quran ataupun menuntut ilmu yang lainnya. Mulai dari memelihara keadaan dia ketika masuk menemui gurunya, hendaknya dalam keadaan yang terbaik secara zahir, yaitu meliputi pakaiannya, memakai wangi-wangian, maupun secara batin dengan mengikhlaskan niatnya dalam rangka menuntut ilmu dan memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu, dan hendaknya masuk bertemu syekhnya dengan minta izin, dengan izin yang baik, masuk dengan salam dengan khusus kepada gurunya dan juga salam yang umum kepada para kaum muslimin, para pelajar, dan bangkit pun hendaknya juga diperintahkan untuk salam dalam rangka ketika akan berpisah dari majelis tersebut. Hendaknya ini adalah adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagai murid, baik kita ketika bermajelis bersama para ulama atau bersama ustadz-ustadz kita. Semoga pembahasan yang ringkas ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz. Taib sahabat Ismail Radio, demikianlah apa telah disampaikan oleh Ustaz Faryan Elsiaplah Ta'ala dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada pertemuan Sabtu depan di jam yang sama dan di hari yang sama. Dan kami bertugas mengucapkan syukuran jazakumullah khairan atas partisipasinya. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program acara kajian pagi. Nantikan acara selanjutnya hanya di AM 774 kHz.